بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala bahwasannya kemaksiatan itu merupakan bentuk perbuatan seorang hamba memberi pertolongan, memberi bantuan kepada musuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Baik, kemudian muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang hamba itu sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya di dunia, hakikatnya dia sedang berada di medan jihad, medan pertempuran. Dan beliau rahimahullah ta'ala sebutkan bahwasannya terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan musuh-musuhnya dalam rangka ibtila dan supaya terjadi ibadah yang lebih agung, yaitu mujahadah, ya, jihad. Ya. Baik. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala sebutkan Allah menolong pasukannya, orang-orang yang beriman, ya, dengan wahyu, dengan diutusnya para rasul. Maka itu semuanya adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ya, dengan basirah, dengan akal, ya. Baik, berikutnya qala rahimahullah taala summa amadda subhanahu alqaima bihadzal harbi bil qawad dhahirati wal batinah. Baik, beliau masih menjelaskan, ya, gambaran peperangan, ya, jihad seorang hamba dengan musuh yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan dia kepada kesengsaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan, memberi bantuan terhadap orang-orang yang melaksanakan peperangan ini dengan bentuk pertolongan kekuatan secara zahir maupun secara batin. Qala fa ja'ala al-aina tali'atuhu wal udhuna sahiba khabarihi wal lisana turjumanahu wal rijlain a'wanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mata hamba itu sebagai alat untuk melihat, untuk mengetahui, dan telinga sebagai pemberi kabar, ya, pemberi berita. Kemudian lisan, ya, sebagai penerjemah. Dan kedua tangan dan dua kaki sebagai penolong mereka. Ini bentuk pertolongan Allah secara zahir, ya. Hamba tadi diberi nikmat mata, penglihatan, pendengaran, nikmat lisan, ya, kedua tangan dan kedua kaki. Qala wa aqama malaikatahu wa hamalata arsyi yastaghfiruna lahu. Secara batin Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat pemikul arsy-Nya memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat pemikul arus memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wa yas'aluna lahu an yaqiyahu sayyiati wa yudkhilahul jannat. Mereka meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang beriman, supaya kaum mukminin Allah lindungi dari keburukan-keburukan. Allah masukkan kaum mukminin ke dalam jannah-Nya. Ini pertolongan secara batin, ya. Doa dari para malaikat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Qala wa tawalla subhanahu ad-dafa'a wa ad-difa'a anhu bi nafsihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ya yang memberi perlindungan dan mencegah dari hamba-hamba tersebut keburukan-keburukan yang akan menimpa dia dengan dirinya sendiri ya. Allah sendiri ya yang menolong hamba-hambanya yang beriman. Wa qala haula'i hizbi wa hizbullahi humul muflihun, dan Allah menyatakan mereka ini adalah kelompokku, mereka ini adalah golonganku, dan kelompok Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang beruntung ya, orang-orang beriman. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, mereka itulah golongan kelompok Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kelompok Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Qala wa haula'i jundi, demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kaum mukminin mereka itulah pasukanku, wa inna jundana lahumul ghalibun ya, dan sesungguhnya pasukan kami, pasukan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan menang ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Baik. Qala wa 'allama subhanahu ibadahu kaifiyata hadzal harbi wal jihad. Kemudian pula setelah Allah memberi kekuatan bantuan secara zahir ya, tangan, kaki, mata, pendengaran, lisan mereka, kemudian mendapatkan pertolongan secara batin, doa para malaikat ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah mengajari mereka bagaimana tata cara perang, berjihad melawan musuhnya. Qala fa jama'aha lahum fi arba'i kalimatin fa qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tata cara jihad itu pada empat kata yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Al-Baqarah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah pada diri-diri kalian ya, menahan jiwa-jiwa kalian, menahan anggota tubuh kalian, bersabar, wasabiru, dan berusaha bersabar menghadapi musuh-musuh kalian ya. Isbiru pada diri kalian, wasabiru menghadapi musuh-musuh kalian, warabitu, dan bersiaga terus-menerus, luzum wa dawa musabir wal musabara, itu ribat ya, terus-menerus dalam keadaan sabar mengekang jiwa dia sendiri, kemudian bersabar menghadapi musuh-musuhnya, kemudian terus-menerus melaziminya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar, musabarah, ribat, yang keempat takwa ya, itu empat kalimat ya, senjata untuk memenangkan peperangan ini ya. La'allakum tuflihun ya, maka kalian akan beruntung ya. Taib qala wala yatimu amru hadzal jihad illa bi hadzal umuril arba'ati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, maka tidak sempurna jihadnya seseorang itu kecuali dengan empat perkara ini ya. Qala fala yatimu lahu sabru illa bi musabaratil adu wahyal qalbu wa hirasatuhu li'alla yadkhula minhul adu ya. Maka tidak sempurna jihadnya kecuali dengan kesabaran, as-sabru fi nafsihi ya, sabar pada dirinya sendiri. Maka tidak cukup sabar saja pada dirinya. Tidak sempurna kesabaran pada dirinya sendiri untuk memenangkan jihad. Kecuali musabarah, ya. Itu bersabar menghadapi gangguan dari musuh. Bersabar dari gangguan dari musuh dia, ya. Menghadapi musuh dengan kesabaran. Itu musabarah, ya. Asabru itu dia pada dirinya sendiri, ya. Musabarah itu dengan ketika menghadapi musuhnya, ya. Yaitu menjaga hati, ya. Dan penjagaannya, ya, hati harus dijaga supaya tidak dimasuki oleh musuh. Hati ini seperti kedudukannya raja pada anggota tubuh kita, ya. Maka jangan sampai ditaklukkan oleh musuh, ya. Kalau hatinya sudah tunduk, dikuasai, diduduki oleh musuh, setan tadi, maka sudah anggota tubuh yang lain tunduk pada hatinya, ya. Maka ini yang harus dijaga, hati seorang hamba itu. Waluzumi suhuri muqawamatuhu wa munazalatuhu. Dan senantiasa terus-menerus menjaga pos pertahanan. Ini pertahanan maknawi, ya, pada diri kita itu ada pos-pos penjagaan yang harus kita jaga, ya. Yang harus kita bentengi, ya. Harus ronda, ya. Harus dijaga setiap saat, enggak boleh lalai. Tempatnya enggak boleh diduduki oleh musuh, ya. Maka fa idza sabara aduwahu ihtaja ila amrin akhar wa huwal murabathah, ya. Kalau dia sudah sabar pada dirinya sendiri, ya. Sabar isbiru wa sabiru, ya. Kemudian dia musabarah, sabar dalam menghadapi musuhnya, ya. Sabar dalam menghadapi segala perlakuan musuhnya, maka itu juga belum cukup. Butuh lagi yang ketiga, itu ribat murabathah. Jaga senantiasa ribat, senantiasa waspada, ya. Senantiasa menjaga pos-pos penjagaan dia. Apa yang perlu dijaga dari kita ini? Qala wahya luzumu suhuril ain wal uzun wal lisan wal batn wal yad war rijl, ya. Yaitu menjaga pos penjagaan mata, ya. Jangan sampai mata kita jatuh pada perkara yang dimurkai Allah, wal uzun telinga kita, pos lisan kita jangan mengucapkan ucapan dosa, wal batn pos penjagaan perut jangan sampai masuk kecuali perkara yang halal, waliat, ya, tangan kita harus dijaga sampai jangan sampai berbuat perbuatan yang mengandung dosa, warijel kaki kita, harus kita jaga jangan sampai melangkah pada perkara yang mengandung dosa. Qala fa hadhi suhur minha yadkhulul adu fayajusu khilalat diyar wa yufsitu ma qadira alaihi. Maka ini pos-pos penjagaan yang ada pada kita, ya. Mata, telinga, lisan, perut, tangan, kaki, yang kalau kita lalai musuh masuk pada pos itu menguasainya, maka dia akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Berbuat kerusakan dengan lisannya, dengan matanya, dengan telinganya, dan seterusnya tadi. Maka fal murabathah tu luzumu hadhi suhur. Maka murabathah itu, ya, ribat menjaga itu dengan melazimi terus-menerus menjaga pos-pos tadi. Jangan sampai mengikuti bisikannya setan, ya. Musuh kita itu, ya. Wala yukhali makanaha fayusadifal adu suhura khalian fayadkhula minhu. Maka jangan sampai pos-pos itu tadi kosong, ya, yakni tidak terjaga, ya, lalai dari berbuat kebaikan. Maka musuh masuk dalam keadaan kosong, lalai orangnya, diajak melihat perkara yang haram, diajak mendengar perkara yang haram, dan seterusnya. Ya. Itu ketika kita lalai. Ya. Kita tidak menjaga pos pertahanan kita kosong. Ya. Maka dimanfaatkan oleh musuh. Dimasuki musuh, diduduki musuh, digunakan untuk menghancurkan kita. Ya. Qala faha'ula ashabu Rasulillah SAW. Itu tadi pos-pos maknawi, ya. Ketika kosong, kita bisa digelincirkan oleh setan kita, ya. Contoh zuhur yang kosong seperti yang terjadi pada perang Uhud, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk menjaga musuh dari sebuah bukit, ya. Jangan sampai turun. Apapun yang terjadi, kalian harus berada di bukit ini. Ya, jangan sampai turun. Apapun yang terjadi, ya. Baik. Qala fa haula ashabu Rasulillah khairul khalqi ba'dan nabiyyin wal mursalin. Maka mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia setelah para anbiya dan para mursalin. Wa adzamuhum himayatan wa hirasatan minas syaitan. Tentu mereka adalah orang-orang yang paling besar penjagaannya, paling besar bentengnya dari gangguan setan, ya. Orang yang paling kuat bentengnya dari serangan musuh setan tadi, ya. Wa qad akhlau al-makan alladhi umiru biluzumihi yauma Uhud, ya. Akan tetapi ketika mereka mengosongkan tempat, ya, suhur, ya, pos penjagaan, ya, pos benteng pertahanan yang mereka diperintahkan untuknya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, jangan turun, apapun yang terjadi harus di sini, kalian memanah, ya, siapa yang masuk datang kalian panah, ya. Tetapi ketika mereka melihat yang di bawah sudah menang, musyrikin sudah lari, meninggalkan pedangnya, meninggalkan baju besinya, meninggalkan kudanya, ya. Di bawah sudah ngambil ghanima, ya. Sedang mengumpulkan ghanima. Nah, mereka merasa, wah ini sudah menang kita, ya. Ayo kita turun, kita juga ngambil ghanima, ya. Nah, ketika mereka mengosongkan suhur itu, pos penjagaan, ya. Ini yang hakiki, ya. Yang hisi, pos penjagaan yang hisi, maka pada khala minul adu, ya, tidak mereka sadari, ternyata musuh yang lari tadi, seolah-olah pergi lari, ketika tahu posnya kosong, balik lagi mereka, ya, dari belakang, ya, ketika mereka sibuk mengumpulkan ghanima, diserang dari belakang, ya, musuhnya datang lagi ternyata, ya. Nah, musuh kita itu juga demikian, ya. Tidak pernah lalai dia, tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, ya. Tidak pernah capek untuk menjerumuskan kita, ya. Setan itu, ya. Korin kita, setan kita itu, ya. Setiap kali kita lalai, dia tahu kita lalai, ya. Males muncul, ya. Futur muncul, dia tahu, ya. Dia melihat kita, ya. Kita tidak bisa melihat mereka. Nah, mereka serang itu, ya. Dari sisi mana? Dari suhur-suhur tadi. Dia senang melihat, dia senang mendengar. Dia tahu, oh ini kelemahannya dari pendengaran. Wah, diperdengarkan seruling-seruling setan, ya. Oh ini ada lagu baru, ya. Lagu yang lagi begini-begini, sudah. Jatuh dia, ya. Satunya lagi, tahu setannya, ini kelemahannya pada penglihatannya, ya, ditampakkan gambar-gambar yang menyenangkan hati dia, ya, jatuh dia, itu. Baik, maka senantiasa harus dijaga suhur tadi, pos penjagaan, pertahanan itu ya. Jangan sampai kosong. Maka terjadilah apa yang terjadi ya. Perang Uhud itu kaum muslimin kalah ya. Dan banyak yang mati syahid dari kalangan sahabat ya. Baik, yang sebelumnya sudah kemenangan itu di depan mata ya. Kemenangan itu sudah nampak jelas ya. Musuh sudah lari ya. Tunggang langgang mereka ya. Tetapi ketika pos penjagaan pertahanan itu kosong, mereka tahu, mereka balik lagi ya. Baik. Qala wajima wa hadhi salatati wa amutuha allati alladhi yaqumu bihi wa taqwallahi ta'ala. Maka pokok tiga perkara, sabar pada diri kita, kemudian musabarah menghadapi musuh-musuh kita ya. Jadi sabar itu pada diri kita ya, lazim. Kemudian musabarah itu ada lawannya, mutaaddi ya, ada lawannya. Maka sabar, musabarah, ribat itu enggak bermanfaat, tidak akan tegak kecuali dengan takwa ya. Maka Allah sebutkan wattaqullah, yang keempat bertakwalah kepada Allah ya. Fala yanfa'u sabru walal musabaratu walal murabatatu illa bittaqwa. Maka tidak bermanfaat kesabaran seseorang pada dirinya dan kesabaran seseorang menghadapi musuhnya dan ribatnya dia, terus menerusnya dia, luzumnya dia pada sabar dan musabarah kecuali dengan didasari ketakwaan ya. Wala yataku mutakwa illa ala saqis sabri ya. Demikian pula ketakwaan seorang hamba ya, takwanya seseorang itu tidak akan tegak kecuali di atas tiang sabar ya. Harus ada tonggaknya, tiangnya, amutnya itu sabar ya. Baik. Kemudian beliau gambarkan bagaimana peperangan itu ya, bagaimana cara menjaga pertahanan itu ya, supaya kita tidak jatuh di tangan musuh ya. Qala fanduril an fi kailatika iljais. Maka perhatikan sekarang pertempuran dua musuh sudah berhadapan. Wastifa fil askarain, dua pasukan sudah berbaris berhadapan ya. Wa kaifa yudalu laka marratan wa yudalu alaika marratan ukhra. Maka bagaimana keadaan peperangan tadi, satu saat kamu menang ya, satu saat kamu mengalahkan musuhmu, di lain waktu kamu kalah ya, kamu terkalahkan oleh musuhmu ya. Itu keadaan kita kan? Kadang kuat iman kita ya, kadang lemah ya. Qala adbala malakul kafarati bi junudihi wa asakirihi ya. Beliau deskripsikan peperangan itu seolah-olah ya, pemimpin raja kekufuran mendatangimu dengan seluruh pasukan dia, dengan kekuatannya. Bahwa jadal qalba fi hisnihi jalisan ala kursi mumamlakatihi. Maka dia dapati hati seseorang itu berada di sebuah benteng kokoh. Sekitarnya terdapat pasukan yang menjaganya. Dia duduk di atas singgasana kerajaan. Hati itu rajanya ya. Dari anggota tubuh kita, rajanya itu hati ya. Maka iblis dan raja kekufuran tadi yang pengin diserang pertama siapa? Hati kita ya. Maka dia berusaha bagaimana menguasai hati itu ya. Kalau hatinya sudah ditangkap, ditawan ya, maka anggota tubuh yang lain tunduk patuh ya, Nah, dia dapati hatinya itu duduk di atas kursi kerajaan, amruhu nafidun fi a'wanihi. Hati ini perintah-perintahnya terlaksanakan oleh anggota tubuh yang lain. Tangan disuruh begini ikut, mata disuruh begini tunduk, ya. Telinga disuruh begini juga ikut, ya. Wa junduhu qad hafau bihi. Pasukan-pasukan hati melindunginya, ya. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatihi, ya. Seluruh pasukannya berani berperang untuk menjaga hati supaya tidak lengser, supaya tidak tertawan musuh, melindunginya, menjaga seluruh kekuasaannya. Qala falam yumkinul hujum illa bi mukhamarati ba'di umara'ihi wa jundihi alaihi. Maka raja kekufuran tadi, iblis dan bala tentaranya, setan dan bala tentaranya itu, mereka tahu tidak mungkin kita serang hatinya, pasukannya siap berperang, ya kan? Maka caranya adalah dengan bersekongkol dengan salah satu orang dekatnya, ya. Harus punya orang dalam, ya, supaya bisa masuk ke dalam benteng tadi, ya. Kalau semata-mata masuk langsung diserang sama pasukan, enggak mungkin bisa masuk itu. Qala fasa'ala man akhasul jundi bihi wa aqrabihim minhu manzilah. Maka raja kekafiran itu mencari tahu siapa pasukannya hati, ya, pasukannya raja itu yang paling khusus kedudukannya, yang kedudukannya paling dekat dengan dia. Faqilalahu hiyan nafsu, ya. Maka dikatakan kepada dia, terdekat dengan hati, ya, adalah nafsu, jiwa seseorang, ya. Jiwa seseorang. Faqala li a'wanihi, maka raja kekufuran tadi memerintahkan pasukannya, udkhulu 'alaiha min muradiha. Maka kamu jangan langsung nyerang hati, ya. Nanti diserang sama pasukannya. Tapi deketi dulu jiwa dia, ya. Jiwa dia deketi, masuk dari arah jiwa dia. Apa kesenangannya jiwa orang itu, ya? Wanduru mawaki amahabatiha wa mahuwa mahbubuha. Perhatikan kesenangannya jiwa dia itu apa, ya? Perkara yang menjadi kecintaannya itu apa, ya? Fa'iduha bihi. Maka beri dia janji-janji, nanti akan dapat ini, itu, sesuatu yang disenangi oleh jiwanya dia. Wa man nauha iyyahu, beri umniyah, beri angan-angan panjang, angan-angannya nanti begini, bisa begini, ya. Nanti begitu, kemudian begitu, bisa begitu, ya. Qala wan kusu suratal mahbubi fiha fi yaqdatiha wa manamiha. Maka raja kekufuran tadi memerintahkan pasukannya untuk memahat, ya, membuat sesuatu yang kuat, yang membentuk sesuatu yang dia cintai, ya, yang dicintai oleh jiwanya, ditampakkan, dihembus-hembuskan pada waktu dia yakdoh, sadar, ataupun dalam keadaan tertidur, sampai terbawa mimpi, ya. Fa'idat ma'annat bilaihi wa sakanat indahu fatrahu alaiha kalabi basahwati wa khototi fiha. Nah, kalau sudah tentram dia dengan umniyah tadi, dengan angan-angan tadi, sesuatu yang dia cintai itu, ya, maka lemparkan padanya pengait-pengait dari syahwat, ya, dan kototif, ya, yang menyambar-nyambar, ya, sambaran-sambaran syahwat, ya, dari perkara yang dia cintai tadi. Thumma juruha biha ilaikum, ya, kemudian tariklah dia, seretlah dia dengan syahwat-syahwat tersebut kepada kalian, ya, untuk ikut perintah kalian, tunduk kepada kalian, itu. Baik, maka perhatikan, ini ya siasatnya musuh, ya, untuk menjatuhkan hati kita, menguasai hati kita, ya. Dia masuk dari arah syahwat kita, dari jiwa kita, ya. Qala fa idza khamarat 'alal qalbi. Nah, ketika jiwanya dia itu sudah bersekongkol untuk menjatuhkan raja hati, yaitu hatinya, ya. Untuk menjatuhkan hatinya, untuk menawan hatinya, wasarat ma'akum 'alaihi. Dan jiwa itu sudah ikut bersama kalian, ikut bersama setan tadi, ya. Maka dengan itu malaktum suhural ain wal udhun wal lisan wal fam wal yad war rijl, maka kamu sudah menguasai pos penjagaan mata tadi, matanya sudah tidak terjaga lagi, ya. Halal apa haram sudah tidak peduli, apa yang dasarnya dia lihat, tidak peduli halal, tidak peduli haram, ya. Demikian pula telinganya, lisannya, mulutnya, tangannya, dan kakinya, ya, sudah tunduk, sudah ditundukkan oleh musuhnya. Qala farabitu ala hadhi suhur kullal murabatah. Maka pasukan kekufuran tadi diperintahkan untuk kalau sudah dikuasai, dijaga. Jangan sampai dia sadar, ya. Setiap mau kali mau sadar, dimasuki lagi dengan syahwat baru, ya. Mau sadar taubat, dimasuki lagi dengan perkara baru lagi, ya. Diangan-angankan yang lain lagi, ya. Diberi fata morgana, ya. Angan-angan kosong, ya. Setiap kali akan sadar, jangan sampai dia lepas, gitu. Beri terus dengan angan-angan dia. Maka famata dakhaltu minha ilal qalbi fa huwa qatilun aw asir. Nah, kalau kamu sudah kuasai hatinya, jiwanya tadi, ya. Dengan menguasai jiwa, kamu menguasai pos mata, penjagaan telinga dan seterusnya tadi, maka kamu akan mudah masuk ke dalam hati dia, ya. Rajanya tadi sudah ditinggalkan oleh pasukannya, ya. Tidak dilindungi lagi, maka musuhnya masuk menguasai hati dalam keadaan sudah lemah, ya. Tidak ada pelindungnya, hatinya sudah tertawan, ya, atau dibunuh, ya. Qala au jarihun mushanun bil jirahati, atau hatinya itu terluka dengan luka yang sangat parah. Qala wala tukhilu hadhi suhur wala tumakinu sariyatan tadkhulu minha ilal qalbi fatukhrijakum minha. Maka wasiatnya pemimpin kekufuran tadi, ya, jangan sampai kalian lalai, ada pasukan yang bisa masuk ke dalam hati yang mengeluarkan kalian, ya. Jangan sampai dia sadar orang ini, ya. Biarkan dia mabuk dalam angan-angan dia. Qala wa in ghulibtum fajtahidu fi it'afi syariyati wa wahniha. Kalau terpaksa kalian kalah, ya, maka jangan menyerah. Harus berusaha bagaimana pasukan tadi, pasukan penolong hati itu masuk dalam keadaan sudah lemah juga, sudah capek dia menghadapi pertandingan permusuhan dengan kamu, ya. Maka hatta la tasil ilal qalbi, sehingga sudah tidak mampu untuk menolong hatinya, tidak bisa sampai pada kerajaan vision hati tadi, ya. Sudah tidak mampu. Atau wa in wasolat ilaihi wasolat dhaifatan la tughni syai'a, ya. Kalaupun sampai bisa bertemu dengan hati, tetapi pasukannya sudah lemah, ya. Dia sudah pasrah kepada musuhnya, ya. Wah, sudah tidak bisa menolong, ya. ini sudah menjadi tandu, ya, dosa dia, maksiat dia sudah menjadi candu dia. Nah, dia merasa sudah lemah, wes sudah terlanjur, ya. Saya sudah menjadi orang jelek, ya. Sudah teranggap jelek, ya. Sudah orang melihat saya jelek, ya. Sudah sekalian jelek itu, ya. Sudah lemah dia. Tidak bisa menolong, tidak bisa memberi pertolongan kepada rajanya, hatinya dia, ya. Baik. Qala fa idza stawallaitu mala hadhi suhur. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan peperangan tadi masih ini bagaimana musuh-musuh kita itu menguasai kita, ya. Apa yang mereka perbuat? Mereka ketika menguasai pos penjagaan kita tadi, maka mereka berwasiat, idza stawallaitu mala hadhi suhur famna'u suhurul ain an yakuna nadrahu i'tibaron, ya. Kalau kalian sudah menguasai pos-pos penjagaan orang itu, ya. Pos-pos penjagaan seseorang, matanya, telinganya, ya, lisannya, kakinya, tangannya, maka apa yang paling utama untuk dijaga? Itu jaga pos mata, ya. Jangan sampai dia melihat sesuatu, dia mendapatkan pelajaran dengan apa yang dia lihat, ya. Jangan sampai penglihatannya iktibari, ya. Dia melihat sesuatu kemudian mengambil pelajaran, ya. Jangan sampai. Ini wasiatnya raja kekufuran itu, bal ij'alu nadrata tafarrujan wastihsanan wa talahiya, akan tetapi jadikan penglihatan mereka itu penglihatan dalam kesenangan, ya, senang-senang dia melihat itu dalam rangka bersenang-senang, menganggap baik, wah ini di sini begitu indah, di sini pemandangannya sangat luar biasa, ya. Wa talahiya, melalaikan saja, ya. Tidak ada iktibarnya, matanya tidak mendapatkan pelajaran sama sekali dengan apa yang dia lihat, ya. Qala fa inistaraka nadrata ibratin fa'afsuduha alaihi binadratil ghaflati wal istihsani was syahwati, ya. Kalau satu saat seseorang itu yang sudah kamu kuasai, dia bisa melihat penglihatan ibroh, dia mengambil pelajaran dari matanya, mengambil pelajaran dari penglihatannya, maka segera dirusak, rusaklah dengan penglihatan lain yang melalaikan, yang menganggap baik penglihatan syahwat, ya. Qala fa innahu aqrabu ilaihi wa a'laqu bi nafsihi, karena penglihatan syahwat itu lebih mudah untuk menundukkan seseorang dan lebih bergantung seseorang itu kepada penglihatannya tadi, ya. Kalau sudah pernah melihat, maka dia akan menunggu-nunggu kesempatan kedua, ya. Wa akhafu alaihi, dan dia merasa ringan, oh cuma melihat saja, ya. Cuma melihat saja. Ini pos mata, ya. Wadu nakum suhurul ain, maka ambillah, jaga kuat-kuat oleh kalian pos penjagaan mata tadi, ya. Qala fa inna minhu tanaluna buhyatakum, ya. Raja kekafiran tadi masih mewasiatkan kepada pasukannya, dengan pos mata, kamu bisa menguasai mata seseorang, kalian bisa mendapatkan tujuan kalian, ya. Tujuan kalian bisa sukses teraih jika kalian kuasai matanya. Qala fa inni ma'afsattu bani Adam bisyai'in mislin nadhor. Raja kekufurannya menyatakan, sesungguhnya aku tidak pernah membuat kerusakan kepada seseorang melebihi kerusakan yang disebabkan oleh matanya, ya, penglihatannya. Qala fa inni abzuru bihi fil qalbi badra syahwati, maka dengan penglihatan itu aku menebar benih-benih syahwat di hatinya, ya. dengan penglihatan akan tumbuh benih-benih syahwat pada seseorang. Qala summa uskiyahu bima'il umniyati. Ya. Benih-benih syahwat tadi oleh setan disirami, ya, biar tumbuh. Menyiramnya dengan apa? Dengan air angan-angan, ya. Dengan umniyah, ya. Dengan angan-angan yang kosong, ya. Oh, begini, begini, nanti begitu, begitu, ya. Angan-angan seseorang. Itu dari setan. Itu untuk menyirami benih-benih syahwat tadi. Qala summa la azalu a'iduhu wa umannihi hatta uqawiya azimatahu. Dia sudah ditebari benih syahwat. Kemudian benihnya disirami dengan angan-angan. Kemudian setan senantiasa terus memberi janji-janji, memberi angan-angan. Sehingga muncul azim dalam diri dia. Wah, saya mau berbuat, ya. Saya mau melakukannya, ya. Setelah tumbuh benihnya tadi, setelah kuat benihnya itu dengan air angan-angan tadi. Qala wa aqudahu bi zimami syahwati ilal inkhila minal ismah. Maka aku tuntun dia, ya. Aku giring dia dengan tali kekang. Tali kekangnya apa? Syahwat, ya. Ini gambaran sesuatu yang luar biasa, ya. Bagaimana setan itu menundukkan seseorang, ya. Dikekang dia. Bukan dengan tali, ya. Kekangnya dengan syahwat. Nah, sudah digiring dengan kekang syahwat tadi. Sampai kemana? Sampai dia melepaskan seluruh ismah dia. Perkara-perkara yang melindungi dia itu sudah dilepas, ya. Zikirnya hilang, ya. Ilmunya sudah dia tinggalkan, ya. Teman-teman solehnya dia tinggalkan, ya. Sudah terbawa oleh kekang syahwat tadi. Qala fala tahmilu amra hadza thughur. Maka wasiatnya pemimpin raja kekafiran tadi, maka jangan kalian sia-siakan pos penjagaan mata ini. Wafsaduhu bihasabi istita'atikum. Rusaklah dia sesuai dengan kemampuan kalian. Wahawinu alaihi amrahu. Dan remehkan urusan dia. Waqulu lahu ma miqdaru nadratin tad'uka ila tasbihil khaliq. Ya. Katakan kepada dia, apa kadar penglihatan, ya, yang itu mengajakmu kepada mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, ini kan ciptaan Allah juga, ya. Wa ta'ammul libati sanihi, memperhatikan bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan enggak apa-apa. Wa husni hadhi surati allati innama khuliqat liyastadilla biha an-nadhiru alayhi. Maka bagusnya bentuk ini, surah ini, gambaran ini untuk kita bisa mengambil pelajaran. Kita berdalil dengan melihat pemandangan yang indah ini kepada penciptanya, ya. Ini asalnya, ya. Wa ma khalaqallahu lakal ainain suda. Allah tidak menciptakan dua matamu itu sia-sia, ya. Tidak kamu gunakan untuk melihat yang indah-indah, ya. Sia-sia kamu. Wa ma khalaqa hadhi surata liyahjubaha 'anin nadhar. Demikian pula Allah ciptakan bentuk yang indah ini bukan untuk ditutupi dari penglihatan, ya. Percuma indah-indah tidak ditampakkan, gitu maksudnya, ya. Wa in dzafirtum bihi qalilal ilmi fasidal aqli faqulu lahu. Maka kalau kamu dapati orang yang bodoh, ilmunya sedikit, akalnya rusak, maka tambahkan subhatnya. Katakan, hadhi suratu madharun min madhahiril haqqi wa majlan min majalihi. Katakan, gambar yang indah ini, makhluk yang indah ini adalah bentuk penampakan dari penciptanya, ya, itu hululiyah, ya, diajak kepada hululiyah, ya. Fad'uhu ilal qaul bil ittihad, maka ajak dia untuk berpendapat dengan wihdatul wujud. Semua yang ada, semua yang wujud ini adalah yang menciptakannya juga, ya. Qala fa illam yakbal fal qaul bil hulul al'am awil khos. Kalau tidak mampu, ya, ittihad itu lebih parah. Ittihad itu semua yang nampak itu adalah Allah, ya. Semua makhluk itu adalah penampakan dari Allah, itu ittihadiyah, ya. Kalau hululiyah itu Allah merasuk pada sebagian makhluknya, ya, pada sebagian saja. Seperti pendapatnya orang Nasrani, Allah itu adalah Isa, ya. Isa itu ada nasut dan lahut, ya. Nasut itu manusia, lahut itu ilah, ya. Itu hulul, ya. Kalau tidak bisa diajak kepada ittihad, ajak dia kepada hululiyah, ya. Wala taqna'u minhu biduni dzalik, ya. Kamu jangan menyerah untuk mendakwahkannya, ya. Ini wasiatnya siapa? Raja kekufuran tadi. Fainahu yasiru bihi min ikhwanin nasoro. Kalau dia sudah jatuh pada hululiyah tadi, sudah dia jadi temannya Nasrani, ya. Sudah menjadi orang Nasrani, ya. Famuruhu hina idzin bil ifati wasiyanah. Nah, kalau demikian dia merasa tadi sudah berkeyakinan hululiyah, perintahkan dia untuk menjaga diri, ya. Secara zahir wah dia kelihatan orang yang baik gitu. Wal ibadah wa zuhdi fid dunya. Perintahkan untuk rajin ibadah, ya. Setan merintahkan rajin ibadah. Kapan? Setelah akidahnya rusak. Akidahnya rusak baru disuruh ibadah. Tidak ada faedahnya ibadah dia, gitu kan. Wastadu alaihi wa bihi al-juhal. Tujuannya apa? Kalau dia sudah rusak akidahnya, zahirnya nampak baik, maka kamu bisa memancing orang-orang bodoh dengan dia, ya. Oh, ini orang baik. Ini orang yang demikian-demikian, ya. Orang tertarik pada dia dengan dia menjadi pionnya setan, ya. Sudah menjadi panjangan tangannya setan, ya. Qala fa hadza min aqrabi khulafai. Maka setan, raja setan tadi mengatakan, kalau orangnya sudah begini, akidahnya rusak, tetapi zahirnya rajin ibadah, itu dia sekutuku yang paling dekat, ya. Sekutuku yang paling dekat, wa akbaru jundi, dan pasukanku yang paling besar, pasukan terbesarku, ya. Bal ana min jundihi wa awanihi, bahkan aku ini juga menjadi pasukan dia, jadi prajuritnya dia, ya. Karena dia sudah lebih bermadharat dari setan jin, ya. Orang tadi itu. Orang yang akidahnya rusak tetapi zahirnya rajin ibadah. Itu rohib-rohib Nasrani, ya. Dan yang mengikuti jalan mereka. Wallahul musta'an, ya. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufik lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.